turi putih ditandur ning kebon nekong jemberet tipe nyemplung mbok ira kembange apa turi putih ditandur ning kebon nekong mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa bimbing kui lunyu penek baso dodo tiro kanggo baso dodo tiro dodo tiro dodo tiro kumiter beda yang pinggir tondo mono jelumbang kono kanggo sepo mangko sore kanggo sepo mangko sore mumpung padang ya surah iya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna ya surah surah iya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badri ya Allah bi'ahlil badri ya Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hatta fi ilmillahi salatan da'immatan bidawal bil mulki lahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hatta fi ilmillahi salatan da'immatan bidawal bil mulki lahi Allahumma salli wa sallim ala salatan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atadama bilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Kami semua anak Indonesia, Indonesia selalu siap membela negara. Dalam dada ajib ajib jos Robin Maria hey. Kami semua anak Indonesia, Indonesia selalu siap membela negara. Pancasila ada dalam dada ajib ajib jos Robin Maria so- Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan ta'imatan di dawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan ta'imatan di dawami mulkillahi. Para putrinya Sri Kandi Indonesia, Indonesia. Wajah cantik tapi dah dari surga, pakai hijab menutupi auratnya. Ajib ajib jos Robin Mania. Para putrinya Sri Kandi Indonesia, Indonesia. Wajah cantik tapi dah dari surga, menutupi auratnya. Ajib ajib jos Tetos Robin Mania. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan ta'imatan di dawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan ta'imatan di dawami mulkillahi. Para putranya Arjuna Indonesia, Indonesia. Wajah ganteng apa adanya, apa adanya. Sopan santun berakhlak mulia. Ajib ajib jos Robin Mania. Para putranya Arjuna Indonesia, Indonesia. Wajah ganteng apa adanya, apa adanya. Sopan santun berakhlak mulia. Ajib ajib jos Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan ta'imatan bi dawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan ta'imatan bi dawami. Padang bulane padange kaya rino, kaya rino. Bulane sing awe awe awe awe elingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Padang bulane padange kaya rino, kaya rino. Bulane sing awe awe awe awe elingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa